11, kita bergoyang kembali bareng-bareng dengan Adela. Saya harapkan yang di luar pagar jaga kondisinya, dua jarinya tetap dijaga yo mas yo. Dua jarinya yang di luar pagar tetap dijaga yo mas yo. Iya. Oke, silakan mas-masku Adela untuk lagu yang berikutnya. Undaan Kudus. Yang bu.